الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة قال الإمام البزار رحمه الله تعالى كما في كشف الأستار. كشف الأستار karya Nuruddin Al-Haythami. Kasyf al-Astar ini isinya adalah Zawaidul Bazzar ala Al-Kutubi Sittah. Hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar di luar Kutubi Sittah. Kitab aslinya beliau adalah Al-Bahruz Zakhar. Al-Bahruz Zakhar fi Musnadil Bazzar. Maksudnya kayak musnad gitu. Al-Haythami rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis yang ada di Al-Bazzar itu yang tidak masuk pada Kutubus Sittah. Tidak ada pada Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Di luar 6 buku itu. Kemudian beliau mentartibnya dengan tartib bab fiqih. Namanya Kasyful Astar. Fi Zawaidil Bazzar. Karena menukil buku ini beliau mengatakan kama. Qala Al-Imam Al-Bazzar kama fi kasyfil astar. Seperti dalam buku ini. Karena bukan bukunya Al-Bazzar. Paham ya? Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Yusuf ibnu Musa ibnu Rashid Al-Qattan. Yusuf bin Musa bin Rashid Al-Qattan Abu Ya'qub Al-Kufi Saduqun. Wa Muhammad ibn Uthman ibn Karamah Al-Kufi Thiqah. Ini digandengkan ya, dua orang yang meriwayatkan. Maka Yusuf bin Musa yang Saduq tadi dikuatkan dengan Muhammad bin Uthman yang Thiqah. Namanya Makrun. Digandengkan. Qala haddathana Ubaidullah ibn Musa. Laqabnya Bazam. Bazam dengan zal. Thiqatun. Qala haddathana Sufyan ibn Uyainah. Ma'ruf. Abu Muhammad Al-Hilali, Imam Al-Hijaz fi asrihi. Sufyan ibn Uyainah. An Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri. Ma'ruf, Imam Ma'ruf. An Ubaidillah ibn Abdillah. Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud Al-Huzali. Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali. Thiqatun. An ibn Abbas dari Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhai beliau anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu imra'atan, Dia dulu mencintai seorang wanita. Tidak boleh ya, perkara yang tidak diperbolehkan ya. Fasta'adhan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajatin. Suatu kali dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah hajat. Fa'adhina lahu. Rasul pun mengizinkan dia. Fantalaqa, dia pun pergi berangkat. Fi yaumin matir, pada hari yang sedang hujan lebat. Matir. Fa'idha huwa bil mar'ah. Tiba-tiba dia mendapati perempuan tadi yang dia cintai itu. Ala ghadiri ma'in. Di pancuran air. Di mata air. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Ini hadis, ini hadis. Baik. Fa'idha huwa bil mar'ah. Tiba-tiba dia berjumpa dengan perempuan tadi. Ala ghadir ma'in, pada pancuran air. Ini mata air. Taghtasil, sedang mandi. Falamma jalasa minha majlis ar-rajuli min al-mar'ah. Maka tatkala dia sudah duduk dari perempuan tadi seperti duduknya laki-laki dari istrinya. Zahaba yuharriku zakarahu. Dia mulai menggerakkan zakarnya. Ini dosa. Untuk malah ketawa. Istighfar ya. Zahaba yuharriku zakarahu. Ya mau satu dimakan gimana lagi? Dia mulai menggerakkan zakarnya. Fa'idha huwa bihi hudbatun. Tiba-tiba zakar itu hudbah. Hudbah itu asalnya untuk baju. Hudbatu saub itu baju yang tersebar. Baju yang terbentang. Ketika dijadikan permisal untuk zakar, artinya tidak bergerak. Loyo. Fa'idha huwa bihi hudubah. Ternyata zakarnya tidak bergerak. Ini sebuah tindakan yang jelas berdosa. Kesalahan yang nyata. Faqama, dia pun bangkit. Pergi dia. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu. Dia pun menceritakan, menyebutkan peristiwa itu kepada beliau. Yakni tobat. Tahu perkara yang salah, perkara dosa, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakannya untuk mendapatkan bimbingan amal apa yang bisa menghapuskan dosa tadi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepadanya, "Shalli arba'a rakaat." Hendaklah kamu salat 4 rakaat. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayatnya tabaraka wa ta'ala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, dan tegakkan salat di dua ujung siang, zuhur sama asar, wa zulafan minal lail, dan di waktu malam, maghrib sama isya, dan juga subuh. Innal hasanati yuzhibna sayyiat, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghilangkan, menghapuskan amal-amal kejelekan. Al-ayah. Sampai akhir ayat. Qala al-Bazzar rahimahullahu ta'ala la na'lamuhu bihadhal lafzi la'an ibn Abbas. Kami tidak mengetahui hadis ini dengan lafaz seperti ini melainkan dari Ibnu Abbas. Wala rawahu an Ibnu Uyainah illa Ubaidullah Ibnu Musa. Dan kita tidak mengetahui meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Uyainah kecuali Ubaidullah Ibnu Musa. Artinya hadis ini tunggal sanadnya sampai kepada Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah dari Sufyan, dari Zuhri, dari Ubaidullah bin Abbas. Tunggal. Namanya Fardun. Untuk hadis Ibn Abbas ini Fard. Qala Abu Abdurrahman, yana Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadha hadithun sahihun rijaluhu rijalus sahih. Dikatakan sahih dikarenakan Yusuf bin Musa di atas yang shiddiq itu dia bergandengan dengan Muhammad bin Utsman yang thiqah dan semua rawi yang lainnya thiqah sehingga dikatakan sahih. Barakallahu. Untuk hadis Ibnu Abbas ini fardun. Tetapi aslul qishah masyhur. Asal qishahnya masyhur. Disebutkan dalam Bukhari Muslim tentang sabab nuzul ayat ini. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Peristiwanya juga semakna dengan redaksi yang berbeda. Barakallahu fikum. Baik. Hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah dalam bab fadlus shalah. Keutamaan salat. Yakni salat itu menggugurkan dosa. Ya, salat itu merupakan hasanah kebaikan dan dia menggugurkan sayyi'ah, menggugurkan dosa, menghapus dosa. Penghapus dosa. Ini meliputi 5 waktu dengan nasul ayat. Dengan nas ayat juga meliputi syarat yang lainnya. Menghapuskan dosa. Barakallahu fikum. Hadis yang lain yang masyhur terkait dengan bab ini adalah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan masal kepada para sahabat. Bagaimana pendapat kalian kalau ada salah seorang di antara kalian yang rumahnya dekat dengan sungai. Dia mandi setiap hari 5 kali. Apakah tersisa dagingnya, bolotnya, kotoran badan dia? Jawabannya, tidak tersisa. Begitu pula sholat. 5 waktu menghapuskan dosa-dosa tadi. Juga hadis yang lain secara umum tentang keutamaan siam Ramadan, keutamaan Jumat, keutamaan 5 waktu. Rasul mengatakan Ramadan ila Ramadan, wa Jum'ah ila Jum'ah, wa shalah ila shalah. Mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dari salat ke salat berikutnya. Itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Itu persyaratannya. Selamat ditinggalkan dosa besar. Nah, sehingga sholat diantara keutamaannya menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Lafaz ayat ini, innal hasanati yudhibna sayyi'at umum. Ini faedah kedua bisa kita ambil. Lafaz ayat, innal hasanati yudhibna sayyi'at itu umum. Al-hasanat meliputi semua hasanah. Semua amal kebaikan, amal kebajikan yang disyariatkan dalam Islam. As-sayyi'at ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umum juga, meliputi al-kabair was-shagair. Meliputi dosa besar dan dosa kecil. Ini pendapat yang pertama, sehingga innal hasanati was-sayyi'ati itu umum, tergantung hasanahnya. Ya, semakin besar amal kebaikan yang dia lakukan, maka yang dihapuskan dosa yang semisal. Paham ya? Wahakadha. Tergantung bagaimana hasanahnya tadi itu. Pendapat yang kedua mengatakan as-sayyi'at huna as-shagha'ir. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, mereka punya kaidah, ya, punya kaidah amal-amal kebaikan, amal-amal kebaikan yang memiliki keutamaan menghapuskan dosa, yang dimaksud adalah dosa kecil. Dosa kecil, as-shagha'ir. Dikuatkan dengan hadis yang saya bacakan tadi. Ramadan sampai Ramadan, Jumat sampai Jumat, berikutnya, salat sampai salat berikutnya, menghapuskan dosa-dosa antara keduanya, idza jitunibatil kabair. Ada kata-kata ini. Apabila dijauhi, nanti dia akan dosa besar. Itu menunjukkan kata para ulama, yang terhapus dosa kecil. Adapun kabair, dosa besar, harus disertai dengan taubat. Harus disertai dengan taubat. Harus bertaubat khusus dari dosa besarnya itu. Tidak cukup dengan amal kebajikan. Taubat untuk menghapuskan dosa besarnya. Amal kebajikan untuk menghapuskan dosa kecilnya. Sehingga dalam fiqih taubat, orang yang jujur taubatnya, jujur insafnya, rujuknya, itu disertai dengan amal kebaikan setelah itu. Taubat itu untuk menghapuskan semua dosa, amal kebajikan untuk kejujuran taubatnya dan menghapuskan dosa kecilnya. Barakallah. Baik, terkait dengan yang disebutkan dalam hadis ini, tindakan dosa besar ya. Walaupun belum terjadi. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, itu sudah ada kublah. Tahu kublah ya? Tahu lah ya. Tapi belum sampai ke situ. Karena khutbah tadi itu. Dia khutbah. Barakallahu fikum. Tapi yang namanya azam, kemauan, keinginan ke arah situ sangat kuat. Gagalnya gara-gara khutbah. Kan gitu ya. Nah, itu sudah maksudnya kabair. Maka di sini ihtimalnya barakallahu fikum, pelakunya tadi itu sudah bertaubat. Dia taba ilallah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Itu untuk kabairnya. Dan diminta untuk mengerjakan sholat sebagai amal kebaikan untuk menghapuskan shagha'irnya. Jadi tidak semata-mata sholat, tapi sudah disertai dengan taubat. Datangnya dia kepada Rasulullah SAW itu untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan minta bimbingan Rasul amal apa yang bisa menghapuskan kesalahannya. Paham ya? Jadi bukan sebagai legalisir melegalkan tindakan seperti ini. Itu hanya otaknya orang yang mengkeng itu. Barakallahu fikum. Saya mengatakan, lu, masa kok sahabatnya begitu? Saya niru sahabat tadi, na'udzubillah. Itu otaknya orang yang menceng tadi. Itu perlu direparasi otaknya. Dimasukkan garasi. Garasi. Apa namanya? Dimasukkan apa? Bengkel otak. Barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Dipaham ya? Ada wadih. Nah, ikhwan, ini faedah yang lain terkait dengan mual ya. terkait dengan pelakunya, menunjukkan bahwasanya seorang sahabi itu manusia biasa. Manusia biasa, bukan perkara yang maksum. Tetapi mereka adalah orang yang paling cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Disebutkan hadisnya Mu'al. Masya Allah. Kita akan terlihat ikhwan. Saya belum baca tadi Mu'al. Tapi akhlul kisah sahih. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dan juga dimasukkan oleh Syekh dalam buku beliau. As-sahihul musnad min asbabin nuzul. Tapi enggak seperti ini kisahnya. Enggak sampai kemudian ada kata-kata yang mengerikan tadi. Mungkin mualnya ada di sini. Wallahu a'lam bissawab. Ala kulli hal, secara umum demikian tadi fiqihnya. Karena mual, kita baca hadis berikutnya. Yang berikutnya mual juga. Enggak kan? Nah ya. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان وعفان ابن مسلم الصفار إمام بعد ما سنه عفان بن مسلم الصفار beliau termasuk ahli hadis yang meminta upah, meminta bayaran dalam menyampaikan hadis. Li faqrihi, karena kefakirannya. Ketika para ulama, secara umumnya ulama salaf mengecam tindakan ini, minta bayaran ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, mereka mengecam dengan keras tindakan ini. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah membela Affan ini. Membela Affan bin Muslim as-Saffar. Li hajatihi. Dikarenakan beliau memerlukan, miskin, fakir. Sementara tidak diperbolehkan oleh ahli hadis untuk mencari maisha. Saya mau kejar. Jangan-jangan. Kasih kita aja ilmunya. Disuruh maju terus. Disuruh ngajari mereka terus. Diminta menyampaikan ilmu kepada mereka terus. Saya enggak sempat menjadi maisha. Ya, terpaksa beliau. Karena fakir, minta bayaran. Barakallahu fiikum. Sudah dibela sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kamu minta bayarnya? Tegas. Satu hadis, 10.000. Misal. Kalau saya menyampaikan malam ini, tapi ini mu'al enggak jadi ya. Yang berikutnya ini. Satu hadis, 10.000. Dikalikan per kepala aja sekarang ini. Per kepala, antum berapa jumlahnya? Anggap antum 300. Kali 10.000. Berapa? Oh, 3 juta. Sekali majelis. Lumayan. Kayak gitu ya. Sepekan harus 2 kali. Jika satu hadis, lumayan ya. Sepekan 6 juta. Dikalikan 4 pekan, 24 juta. Tidak usah kerja, wis. Itu namanya akhdul ujur tahdid. Ini dikecam oleh para ulama. Baik. Qala haddathana Hammad ibn Salamah. Kalau yang di zaman sekarang ini yang mirip ya. Ya. Mereka-mereka yang berdakwah dimasukkan dalam infotainment. Jadi ada. Apa bahasanya Pak? Ada yang ngurusi manajemennya. Ah, ada manajemennya. Nah, jadi kalau digambarkan gitu, kalau misalkan antum mengundang saya gitu ya. Antum mengundang saya, kemana ngundangnya ini? Mana? Prokerta ya? Nah, ada manajemen saya. Misalkan saya bentuk 2 orang mutazawijin. Nah, manajemen saya gitu kan. Antum hubungi mereka. Ini orangnya saya. Ini ada kesepakatan saya ngomong sama dia kalau sekian. Jadi kalau daurahnya dari mulai jam 10 sampai jam setengah 12, jam setengah itu tarifnya 20 juta. Belum transportasi, belum akomodasi. Nah, nanti ada hotelnya segala macamnya karena jauh di Purwokerto kan. Itu semua tanggungan sebelah sana. Gitu. Total semuanya 23 juta. Gitu. 20 untuk saya, 3 jutanya untuk akomodasi dan transportasi. Silakan ditransfer terlebih dahulu dari rekening manajemen saya. Nanti jadwalkan, saya berangkat pada waktunya. Zen ya? Hah? Iya, bagi mereka zen banget. Ini sempat viral itu. Dibahas di berbagai macam media itu berapa sekali tampil Ustadz Fulan. Itu menyentuh sampai 40-60 juta sekali tampil. Khair insya Allah. Itu tindakan yang dikecam oleh para ulama. Namanya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hammad ibn Salamah. Ma'ruf ya, thiqah. Min rijali muslim. Qala akhbarana Abu Ghalib. Namanya Huzuwar. Saduq. Beliau dihasankan hadisnya. Anabi Umamah. Sudai ibn Ajlan. Abu Umar al-Balbahili. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari Khaybar. Setelah perang Khaybar datang. Qala wa ma'ahu gulamani. Bersama beliau ada dua budak. Masih muda budaknya. Faqala Aliun, maka berkata sahabat Ali. Semoga Allah meridhai beliau. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW. Akhdimna. Beri kami seorang pembantu khadim. Akhdimna ya Rasulullah. Faqala khud ayyahuma syi'ta. Kamu ambil. Mana dari dua orang ini yang kamu kehendaki. Faqala katanya Ali khirli. Pilihkan untuk aku ya Rasulullah. Faqala khudh hadha. Ambil yang ini. Wala tadribhu. Kamu jangan pukul dia. Fa inni qad ra'aituhu yusalli maqbalana min Khaybar. Pilih yang ini, jangan pukul dia. Sebab saya melihat dia sholat. Sholat semenjak datangnya kita dari Khaybar. Sholat dia. Pilih yang ini. Ini solehnya orang ini. Wa inni qad nuhitu an darbi ahli shalah. Sesungguhnya aku dilarang memukul orang yang salat. Qala wa a'ta Abu Dzar al-ghulam al-akhar. Lalu Rasul memberikan kepada Abu Dzar al-Ghifari, junub bin Junadah, semoga Allah meridhai beliau, budak yang lainnya lagi. Faqala, beliau bersabda, istausi bihi khaira. Hendaklah engkau memberikan wasiat kebaikan dengan budak ini. Semakal kemudian setelah beberapa waktu berikutnya belum mengatakan bertanya, ya Badarin, wahai Abu Dzar, ma fa'al gulam alladhi a'taituka, apa yang dikerjakan oleh budak yang saya berikan kepada kamu itu? Bagaimana kabarnya dia? Qala, katanya Abu Dzar, amartani, engkau perintahkan aku, an astausiya bihi khaira, supaya aku memberikan wasiat kebaikan untuk kepadanya. Fa'ataktuhu. Maka saya pun membebaskan dia. Yang ada konsekuensi wasiatnya, ya saya bebaskan. Nah, qala asy-syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. Karena Abu Ghalib ya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi hadzal mufrad, haddatsana Hajjaj. Maka disebutkan di bawah itu Hajjaj ibnu Minhal. Hajjaj ibnu Minhal al-Anmati. Dengan Al-Anmati Abu Muhammad As-Sulami Maulahum Al-Basri. Abu Muhammad As-Sulami Maulahum Al-Basri. Thiqatun Fadil. Thiqah Fadil. Qala haddathana Hammad. Oh, Ibn Salamah yang tadi. Qala akhbar Abu Ghalib yang tadi. An-Nabi Umamah taqal. Dia mengatakan akbala Nabi SAW. Nabi SAW datang. Wa ma'ahu gulamani, bersama beliau dua budak laki-laki yang masih muda. Fa wahaba ahadahuma salawatullahi alaihi li Aliin radhiyallahu anhu. Maka Rasul menghibahkan Salah satunya semoga sholat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dihibahkan kepada Ali semoga Allah meridhai beliau. Waqala beliau bersabda, la tadribhu, jangan pukul budak ini. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah, sebab aku dilarang memukul orang yang salat. Wa inni ra'aituhu yusalli mudza aqbalna, dan sungguh aku melihat dia salat semenjak kami datang. Wa a'ta Abu Dzar gulama, dan memberikan Abu Dzar budak yang lainnya lagi. Waqal, beliau mengatakan istausi bihi ma'rufa, hendaklah engkau memberikan wasiat kepadanya dengan perkara kebaikan. Fa'ataqahu, maka Abu Dzar membebaskan dia. Faqala, Rasul bertanya, ma fa'al, apa ini kerjakan dari budak tersebut? Qala, kata Abu Dzar, amartani, engkau perintahkan kepada aku anna istausi bihi khaira, untuk memberikan wasiat kebaikan untuknya. Fa'ataqtuhu, maka saya pun membebaskan dia. Qala asy-syekh rahimahullah taala, hadza haditsun hasan wa Hajjaj wa Ibnu Minhal. Al haditsu akhraj al-Imam Ahmad wa qala rahimahullah taala haddatsana Hasan bin Musa al-Asyab. Hasan bin Musa al-Asyab thiqah. Dengan syin mu'jama al-Asyab. Wa Affan, yang tadi Affan bin Muslim as-Saffar. Qala haddathana Muhammad ibn Salamah bihi wa tasahhaf 'indahu Abu Ghalib ya bi ila Abi Thalib, dan terjadi tashhif pada beliau, nama Abu Ghalib menjadi Abu Thalib, yang betul Abu Ghalib, kalau Abu Thalib tashhif salah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Imam Abu wa qala Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullahu fi shalah, حدثنا محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي إمام pada masanya Imam Zuhli, Syekh Al-Bukhari كذلك. قال حدثنا عفان yang tadi عن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول bersabda, إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة, aku dilarang untuk memukul orang yang salat. Qala haddathana Muhammad ibn Yahya qala haddathana Hajjaj, yang di atas Ibn Minhal ya, qala haddathana Hammad bihadha al-isnadi mithlahu. Qala asy-syekh rahimahullah, hadha hadithun hasan wa Hajjaj wa Ibn Minhal. Selesai. Hadis ini juga disebutkan dalam bab keutamaan salat dari beberapa sisi. Yang pertama, salat itu tanda kesolehan seseorang. Salat itu tanda kesolehan seseorang. Yang kedua, memilih pembantu atau budak yang salat, tandanya apa ini? Pembantunya soleh, budaknya soleh. Memilih khadim, khadam yang sholat, pertanda dia soleh. Rasul memilihkan untuk sahabat Ali yang ini, pilih yang ini. Itu menunjukkan keutamaan sholat. Yang ketiga, dari sisi yang ketiga, larangan memukul orang yang sholat. Nah, boleh kamu pukul. Masuk di dalamnya adalah menyakitinya atau memzaliminya. Tidak boleh menyakiti atau memzalimi orang yang sholat, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan ucapan, kata-kata kasar, mencaci maki, mencela, melecehkan, mengolok-olok, merendahkan. Ucapan. Dengan perbuatannya jelas. Dipukul, dizalimi, dan segala macam. Adalah Yesus. Ini berlaku untuk semua orang yang sholat. Siapa mereka ini? Kaum muslimin. Ya, ciri-ciri muslim yang sholat. Ini larangan memukul kaum muslimin yang sholat. Larangan menyakiti muslimin yang sholat. Larangan menzalimi muslimin yang sholat. Tidak boleh. Jadi kalau kamu misalkan ada saudara kamu yang muslim, yang dia sholat, kok kamu sakiti, haram hukumnya. Ya. Kena larangan ini. Malah kamu pukul, haram ya. Barakallahu fikum. Dengan nasul hadith. Inni nuhitu an darbi ahli sholat. Faedah yang lain, barakallahu fikum, adalah keutamaan membebaskan budak. Terutama budak yang muslim, yang mukmin. Itu termasuk memberikan tausiah kebaikan baginya. Bentuk konsekuensi tausiah kebaikan untuknya dibebaskan dari perbudakan. Faedah yang lain adalah diperbolehkan meminta sesuatu kepada pemerintah. Di sini sahabat Ali bin Abi Thalib meminta salah satu budak kepada Rasul. Rasul sebagai penguasa ketika itu. Bolehnya seorang rakyat untuk meminta keperluan pribadinya kepada pemerintah. Itu pengecualian dari dalil haramnya mengemis, meminta-minta. Banyak hadis yang melarang ya, melarang meminta-minta. Dikecualikan yang ini. Kalau kamu meminta penguasa. Jadi kalau kamu pulang minta sama penguasa. Baik. Pada mereka ada baitul mal. Untuk kepentingan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Yang dihafal hadis Abu Umama riwayat Imam Ahmad ya. Jangan yang paling akhir terlalu pendek. Ini yang paling akhir. Dari Al-Marwazi. Yang paling awal ya. Yang dihafalkan insyaAllah. Siapa tuh Hamas? Apa itikadnya? Hamas ini sayap militer dari Ikhwanul Muslimin. Dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu. Kalau bahasa kasarnya ya. Itu tong sampah. Di dalamnya ada sekian banyak pergerakan-pergerakan yang menyimpang, semuanya induknya adalah Ikhwanul Muslimin. Sururiyah dari mereka, Qutbiyah dari mereka. Jadi mereka itu punya dua sayap, ada sayap yang mumayyiz, ada sayap militer yang mutasyaddid. Tapi semua dari Ikhwanul Muslimin. Hizbut Tahrir dari mereka. Wahakara. Yang afiliasinya ke ISIS dari mereka. Yang punya pemahaman khawat dari mereka. Ada sumber bala dari kaum muslimin. Wallahul musta'an. Kan, dulu kan sering saya silakan. Ada IM1. IM. Ada IM2. Qutbiyah, Sururiyah. Ada IM3. Mereka-mereka ini. Apakah Muhammad Al-Hanafi termasuk Ahlul Bait? Al-Hanafi siapa? Muhammad Ibn Al-Hanafiyah. Kalau itu yang termaksud, iya. Dia putranya Ali. Dari ibu yang lain. Termasuk Alawi. Tapi bukan Fatimi. Salat empat rakaat yang disebutkan dalam hadis ini imma zuhur imma asar. Karena berkaitan dengan ayat tadi. Jadi pas bertepatan dengan datangnya waktu salat. Tapi ini mu'alah hadisnya. Ya. Wah, ini pembahasan mustalah panjang ya. C Jangan tanyakan di sini, ini pada bingung semua ya. Ada ulama yang mengatakan hadis mu'annan dan mu'an'an berbeda. Memang beda. Rincian juga berbeda. Ya jangan tanyakan di sini, nanti di kelas aja ada pertanyaannya. Barakallah itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Urusan liburan bukan di tangan saya. Murni hak veto. Hak murninya mudir am. Tanyakan sama beliau. Nggak tahu kok tiba-tiba saya diserangin. Saya hanya mengusulkan dan diamini sama yang lain. Saya minta tambah, yang lain nggak mau nambah. Itu mana bocorannya gitu. Nanti tanyakan sama Ustaz ya. Jadi beliau menyebutkan di grup kita, ya apa? Awal liburannya. Saya nanya, boleh pulang tak? Saya tanya, boleh pulang tak? Ya kan dua kemungkinan, pulang atau enggak. Saya bilang kalau enggak boleh pulang, sepekan cukup. Kan gitu, kemarin enggak boleh pulang. Ya kan, betul kan? Sepekan cukup, artinya itu di pondok, enggak ada KPM, di pondok aja gitu. Sepekan cukup, ngapain lama-lama? Enggak pulang aja kok ya. Terus bilang, boleh pulang. Wah, mantap. Ancer-ancernya, gitu. Sekian-sekian. Ya, lihat penanggalan dong. Belum mintanya akhir bulan ini sampai awal bulan ini. Nah, cocok ini. Bulan sekian. Kek yang lain. Manut. Setuju. Zen. Dia juga setuju. Yes. Kan yang ngamu ini beli ya. Bukan saya kan mengusulkan toh. Saya ingat. Itu kan cuma 2 pekan. Saya ngomong lagi. Cukup segitu. Nggak nambah lagi. Gitu. Itu saya yang mengusulkan malah. Yang lainnya, cukup besar, jangan tambah lagi. Terserah kalian. Jadi jangan salahkan saya ya. Tanyakan sama beliaunya langsung. Gitu. Artinya saya paham yang di kepalanya antum. Pokoknya saya kalau ingat saya masukkan lagi. Aspirasi antum sebelum berkelebat di kepalanya antum. Aneh yang ngomong, gak kurang segitu. Cukup, jangan tambah lagi. Ya sudah. Beliau ngamini. Tunggu aja tanggal mainnya. Masih bisa digoyang kok. Tinggal beliaunya nanti ya. Gitu ya. Nah, semuanya beliau yang memutuskan. Kita hanya berikan masukan-masukan saja. Kalau saya ditanya, ya mending gak usah libur. Ngapain banyak libur-libur segala itu. Pengalamannya itu kalau libur itu bolong kabeh. Datang-datang bolong kabeh. Mulai belajarnya yang sebelumnya hilang kabeh. Jadi kayak orang ngajari orang baru lagi. Pengalaman yang error-error itu ketika liburan. Jadi serah beliau. Beliau yang punya hak untuk itu. Afwan Ustaz, bolehkah memakan daging, misalkan ayam, padahal kita enggak tahu apakah disembelih dengan membaca basmalah atau tidak? Syukran Ustaz. Wah, kalau antum punya demikian prinsipnya, gak urip. Antum akan terkena was-was. Ayam, saya enggak tahu gimana nyembelihnya. Pakai bismillah enggak ya? Dah jangan dimakan. Kayak gitu ya. Ada masakan Zen. Masakan bumbu merah Bali. Loh, ada ayamnya, ada telurnya, ada tempenya, tahunya. Wah, kecipratan ayamnya nih. Saya enggak tahu nih, jangan-jangan ayamnya enggak pakai macam basmalah nih. tahunya syubhat. Gak makan mana ya akhirnya itu. Gitu ya. Kau rep disugui sama seorang kobol. Marak kambing. Cara-cara ya. Kambing ini. Saya gak tahu ini baca basmalah gak hanya beli kambingnya. Ramangan mana? Kepingin rendang Padang. Masakan Padang. Aki tolong belikan ya. Ada. Loh, rendang kan daging. Saya gak tahu nih. Baca basmalah gak ini beli sapinya ini. Ramangan mana? Nah, iya kan. Ya sudah, akhirnya itu merawrib. Jadi kaidahnya ya kawan. Kalau antum itu tinggal di wilayah kaum muslimin. Di wilayah kaum muslimin. Maka hukum asal sembelihan yang ada halal. Dikarenakan hukum asal sembelihannya muslimin itu halal dengan baca basmalah. Paham tuh? Itu kalau antum gak tahu siapa yang menyembelih. Itu kaidahnya. Dipahami? Ini berlaku kalau antum itu tinggal di wilayah non-muslim. Antum tinggal di wilayah Hindu. Di mana tempatnya di Hindu? Di mana? Kurang keras? Contoh. Dan antum di wilayah mereka. Kan ada tempat di sana itu memang kebanyakan muslimin. Beda kan? Mereka. Yang seperti ini antum harus hati-hati. Khawatir dari mereka. Hindu itu kan musyrikin. Sembelihannya musyrikin itu haram. Tapi kalau sembelihannya Yahud wa Nasara halal. Namanya mereka ahli kitab. Ya sudah antum jangan itu antum. Ima antum nyembelih sendiri. Wa ima antum minta tolong muslim untuk nyembelihkan ayam tadi. Antum makan. Antum? Cocok. Antum tinggal di negara muslim. Di negara muslim. Di wilayah muslimin. Angan, wis. Assalamualaikum. Jangan sampai antum terkena was-was dan syuhat seperti ini. Dikecualikan. Ini kondisional. Ya, sebuah kas tertentu. Antum tahu dengan mata kepala antum sendiri. Ini orang ini ngambil bangkai ayam di sampah. Namanya ayam tiren ya gitu ya. Duh, jujur apa beda ini? Diambil. Kamu cermati. Duh. Dikasih direbus sama air panas. Diambil bulu-bulunya. Lu digoreng. Lu dijual. Anda tahu kan. Jangan dimakan. Walaupun dia seorang muslim. Ingatkan yang lain. Ini jangan dibeli yang ini. Ini bangkai ayam gue. Ayam tiren gue. Dipahami insyaAllah ya. Hadahwa. Islam itu mudah. Islam itu barakallahu fikum rahmah, memberi kemudahan kepada pemeluk-pemeluknya. Barakallahu fikum. Mengapa enggak dirajam tadi pelakunya? Kan enggak jadi. Apa sih antum ini? Terus sudah jangan diperdalam di pikirannya antum. Tadi ketika saya di rumah lagi mempersiapkan ini hadis sangat matanya kok kayak gini. Anu sudah nampak ini paling ramai jadi. Makanya saya sudah siap-siap. Kita suara tegur langsung. Benar. Sudah mulai. Jangan demikian. Ini hadis. Antum hormati, antum muliakan. Baik. Wallahul musta'an. Wa mu'alli. Alhamdulillah ya mu'alli. Karena yang saya tahu dari hadis yang lain yang dalam sahih itu. Tidak sejauh itu lafadznya. Lafaznya lebih umum gitu loh. Ya Rasulullah, saya gini-gini, tapi enggak sampai sejauh itu kayak gitu. Dengan bahasa-bahasa kinayah gitu. Ini kok sangar banget ya. Ini kok mu'alih ya? Alhamdulillah. Apa bekal kita ketika ingin pergi bermajlis bersama dengan ulama di Timur Tengah? Kok Tengah sih? Timur Tengah. Bekalnya belajar dulu di sini. Di Indonesia ini. Tariqah salaf dalam talabul ilmi itu. Belajar terlebih dahulu di daerahnya. kepada orang-orang yang berilmu di daerahnya. Sampai tuntas, sampai mateng. Selesai antum mengambil ilmu mereka semua, baru rihlah ilmiah kepada ulama. Itu tarekatus salaf. Sehingga ketika antum menemui mereka, antum sudah punya basic yang kuat. Ketemu mereka itu langsung berenang antum di ilmunya mereka. Jadi enggak ada semangat sih, tapi basicnya enggak ada. Kesana ngomong itu aja. Ngomong apa sih? Kok pada ketawa ya? Ketawa. Kenapa kok ketawa? Ya, pada ketawa itu ketawa ya. Tahu gak kamu apa yang diketawain? Nah, tahu. Jadi ketawa karena kamu ketawa gitu. Itu terkata salah saya. Ya, rihla ilmiah itu setelah isti'ab. Isti'abu ulumi ulama ahli baladik. Engkau meliputi semua ilmu ulama-ulama negerinya kamu. Gitu. Belajar dulu yang bisa yang bagus. Di Indonesia ini. Belajar ilmu alatnya, nahu sorofnya, segala macamnya. Dan nanti bisa baca yang bagus. Dengan benar. Fahmul masmuknya bagus. Semuanya bagus lah secara ilmu alatnya. Antum menguasai ilmu alat yang ada. Antum menguasai mujmal, akidah, fiqih, tafsir, semuanya. Itu sudah matang. Harus antum menuju kepada para ulama, kepada para masyayikh. Setahun aja antum di sana. Terasa beda ya. Apalagi 2 tahun, apalagi 3 tahun, apalagi 5 tahun, apalagi 10 tahun. Tapi 10 tahunnya belajar temenan loh ya. Ada yang 10 tahun tapi gak pernah belajar. Ya sama aja bohong. Ada 10 tahun bagus nih, cuman enggak sempurna. 10 tahun hanya membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan hanya berkutat kepada ilmu tajwid. Bagus sih, cuman sayang gitu loh. Maksudnya kan dilanjut sama dilanjut mendalam ilmu tafsirnya kan gitu. Ilmu ulumul Qur'annya, pengkajian tafsirnya itu lebih sen. Jadi mufassir gitu loh. Bukan jadi mujawid, semata-mata mujawid atau qari. Sayang 10 tahunnya ya. Ada yang paham apa yang saya maksud? Yang paham-paham yang enggak. Ada yang 10 tahun di sana, tapi enggak belajar, dikarenakan sudah kondisi enggak kondusif. Huru-hara, banyak huru-hara segala macam, wow, ribut segala macamnya. Lagi masa-masa sebelum anunya itu harus itu. Itu tertahan enggak bisa pulang, tapi enggak bisa belajar. Ya percuma 10 tahun. 10 tahun tapi maksimal. Oh iya, tambah matang ya. Ya. Matang. Jadi dulu itu kita. Ini cerita yang belajar di Yaman. Ya. Barakulahikum cerita. Waalaikumsalam. Barakulahikum. Melihat. Ini di tempatnya si Mokbel. Di Damaj. Menghitung-hitung kalkulasi. Berapa idealnya seseorang itu belajar di Damat kala itu. Kondisi-kondisi. Nggak ada fitnah ya, kala itu. Itu dihitung-hitung 10 tahun. Tapi dengan persyaratan, dia di Indonesia sudah matang. Sudah matang. Berangkat ke Damat, ke Yaman, sudah matang. Jadi enggak polosan, sudah matang. Diperhitungkan sekitar 4 tahun berturut-turut dia mengambil semua durus. Dari mulai lughahnya, nahwu shorofnya, ilmu alatnya, dari mulai mustalahul hadisnya, usul fiqihnya, kaidah fiqihnya, ilmu tafsirnya dan segala macamnya, ilmu alat. Kemudian semua ilmu-ilmu yang ada, fiqihnya. Kemudian silsilah tauhidnya, silsilah akidahnya. Itu sampai khatam, sampai buku tebal-tebal. Fathul Majid, akidah syarah akidah tahawiyah, syarah at-tadmuriyah. Semua dipelajari semua. Itu perkiraannya 4 tahun non-stop. Satu hari itu selain darus am ya. Darus khos itu dihitung mungkin bisa minimal 3 kali. Pagi 2 daris, pada asar 1 daris. 3 kali sehari tambahan belajarnya. 4 tahun berturut-turut. 4 tahun. Ini maksimal ya, maksimal. Assalamualaikum. Setelah itu, 2 tahun berikutnya, merapikan semua yang ada. Dirapikan semua. Semua dirapikan. Pelajarannya, faedah-faedahnya. 4 tahun sisa, maktabah. Masuk perpustakaan. Antum mendalami ilmu yang antum condong kepadanya. Misalkan antum senangnya hadis, antum condong kepada ilmu hadis. Antum bahas, membahas di maktabah. Selama 4 tahun berturut tiap hari. Antum sudah enggak mikir lagi pelajaran. Waktunya antum longgar dari mulai subuh sampai zuhur, asar sampai maghrib, isya sampai mati lampu. Di maktabah. Antum senang tafsir, fokus ke tafsir. Hadis, fokus hadis. Akidah, fokus hadis. Itu antum bahas kembali. Dibahas panjang, diuraikan panjang lagi. Dan namanya membahasnya di maktabah. Itu minimal. Barakallahu fiikum. Insyaallah matang. Insyaallah matang. Jadi pulang ke Indonesia layak dibilang syekh. Itu perbincangan dulu. Ya. Barakallahu fiikum. Tapi tidak ada yang berhasil. Allahu akbar. Sih. Tapi enggak ada yang berhasil. Hayar insyaallah. Jadi yang ngobrol itu enggak banyak orang sih, teman-teman lama semua sih. Enggak ada yang berhasil. Ada yang berhasil mencapai 10 tahun tapi tidak memaksimalkan yang direncanakan tadi. Ya wis, artinya enggak maksimal. Wallahul musta'an. Dipaham insyaallah ya. Nah, enggak tahu berapa tahun antum di Indonesia nih. Kalau sini antum maksimal ya, kalau program kita misalkan dari mulai antum lughah 2 tahun, takas 5 tahun antum di sini. Tambah 10 tahun, 15 tahun antum belajar. Enggak usah mikir rapi, wis. Enggak usah mikir yang fokus belajar berturut-turut. Matang insyaallah ya. Nah. Jadi ketika antum melihat misalkan satiza begitu. Wah, mantap. Antum jangan bayangkan simsalabim merem jadi itu enggak. Mereka dari mulai kecil, dari mulai remaja belajar terus intens sampai matang di Indonesia, berangkat ke masa itu sudah jadi. Jadi mereka semua ya kan. Ini sudah bukan semata-mata belajar. Selesai di rosta di Indonesia. Wah sudah dakwah kemana-mana. Wah sudah da'i di Indonesia ini. Namanya terlanjur melambung tinggi. Orangnya enggak terlalu tinggi. Tapi namanya melambung tinggi. Baru dia ke masyarakat. Ini yang namanya kumbulah. Ada yang membahasakan begitu. Tapi dia sekarang sama hajuri. Sayang ya. Lama dia 10 tahun tapi saya sama hajuri. Allah misalkan. Dia membacakan itu kumbula. Kumbula. Yang seperti ini kumbula. Saya umumkan kayak bom. Pulang ke Indonesia. Dem. Gak merusak. Artinya dia mau bikin sesuatu yang besar. Gitu. Kayak ledakan. Dem. Dikarenakan keilmuannya, kematangannya. Semua dengan proses. Maka diantara ada para pelajar kan tulu zaman ini, yeah. Panjang waktunya. Apalagi yang dari mulai kecil sekian lama itu untuk belajar. Gitu ya, persiapkan dari sekarang. Barakallahu fikum. Sudah 1:07. Terus piye iki? Cukup ya? Cukup? Cukup? Di antara tanda-tanda kiamat adalah dicabutnya ilmu. Apakah termasuk dicabutnya ilmu banyaknya ustadz yang menyimpang? Atau dari mana terjadi seperti ini? Yang kita tahu dalam syarahnya, qabdul ilmi bi qabdul ulama. Dengan wafatnya para ulama, mati, bukan menyimpang ya. Allah nusa. Saya belum pernah dengar yang punya syarah seperti ini. Yang saya tahu, dicabutnya ini udah wafatnya para ulama. Kalau dia menyimpangkan sudah nggak masuk itu kan, berarti kan? Barakallahu fikum. apabila hadisnya dhaif, apakah bisa mengambil faedahnya? Bisa. Tadi saya terangkan asal kisah dalam Bukhari Muslim dengan redaksi yang berbeda. Jadi yang kita bahaskan terkait dengan keutamaan sholatnya dan lafadz ayat innal hasanat yudhibnus sayyiat itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya Allah. Apakah ada hadis yang menunjukkan salat sunnah 12 rakaat sebelum fardu? Nah, cuma sebelum ada sekian salat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 2. Setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Ba'dal Jum'ah ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 2. Ada riwayatnya, semuanya dalam sahihain. Yang lengkap seperti ini dari hadisnya Ummu Habibah. Allah meribainya. Yang lain dari hatinya Ibnu Umar dan juga yang lain. Nah, itu disebutkan dalam hadis. Lihat itu di Bulughul Maram ada, di Umdatul Ahkam juga ada. Tengok ya. Apa itu haji yang mabrur? Haji yang makbul. Diterima hajinya oleh Allah Azza wa Jalla. Terpenuhi semua rukunnya, semua syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunah-sunahnya. Dia tinggalkan semua keharaman-keharaman yang ada. Mabrur. Ciri-cirinya, keadaan dia setelah haji, lebih baik dari sebelum haji. Wallahu a'lam bissawab. Hamba saya seorang budak terkena kewajiban. Kalau di seorang muslim terkena kewajiban secara umum. Cuma ada beberapa hukum khusus terkait dengan budak. Barakallahu. Tidak ada. Peninggalan Nabi tidak ada sekarang ini. Ini diantara ikhwan. Tolong jangan dibiasakan ya. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang suka mengganggu orang lain sedang sholat dengan cara dibuat tertawa? Itu enggak boleh ya. Tolong ketika guyon itu harus diperhitungkan sisi syar'inya. Jangan kelepasan, ini kan yang enggak diperbolehkan. Enggak boleh antum mengganggu orang sholat, membuat dia tertawa, membuat dia batal adalah Yesus. Yang dewasa, sahabat dahulu juga berkelakar. Mereka juga bergurau. Tapi enggak lebay, enggak melanggar syariat. Jangan dengan wibawa ya. Barakallahu fikum. Tolong jangan mempermainkan ini semua. Barakallahu fikum. Apakah tidak mengapa jika kita menggunakan kostum yang agak-agak mirip dengan mereka? Contoh menggunakan peci. Peci, topi, songkok, atau skebu. Apa skebu itu? Yang mana skebu? Jawabannya selama itu perkaranya mubah. Labas. Tidak ada pembahasan tasyabuh dengan haula. Tidak ada. Kalau yang selama itu perkaranya mubah, labas. Dipakai saja. Terkait larangan memukul orang yang sholat, bagaimana jika sedang sparring? Sat? Beda dong. Waduh. Tadi kan membolimi mereka. Maksudnya membolimi mereka, menyakiti mereka gitu loh. Kalau latihan sparring ya, labas. Hati-hati ya, jangan terlalu teman-teman ya. Alhamdulillah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين فضل وحفظكم الله.